sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan hanya sekedar pelepas rindumu oh, sayang. Sakit hatiku datang dan pergi sesuka hatimu. Sekedar penghibur.